Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الله, para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih berada pada pembahasan, topik pembahasan Isbatul Wahdaniyah Lillah, penetapan Al-Wahdaniyah, keesaan bagi Allah, wa nafyus syariki anhu ta'ala, dan menafikan sekutu bagi Allah, wa dhikru jumlatin min sifatihi, dan penyebutan sebagian atau beberapa dari sifat-sifat Allah, wastiwaihi jalla wa'ala, dan juga penyebutan tentang sifat istiwa, sifat al-istiwa bagi Allah Jalla wa'ala. Dan kita sudah menyebutkan walhamdulillah qaul atau ucapan dari al-muallif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika beliau menyebutkan beberapa ayat Qur'aniyah di dalam topik pembahasan ini. Maka kita akan lanjutkan pembacaan syarah dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala terhadap kalam dari muallif. Naqra' qala asy-syarih Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala: hadhihi al-ayatu kulluha في بيان جملة من صفات الله عز وجل كالتي سبقت. Ayat-ayat ini semuanya adalah tentang penjelasan dari beberapa sifat Allah Azza wa Jal sebagaimana yang telah berlalu. Jadi ini masih penjelasan dari muallif, penyebutan dalil-dalil dari Al-Quran tentang sifat-sifat Allah yang ditetapkan di dalam ayat-ayat tersebut, beberapa sifat Allah Azza wa Jal. Wa tariqatu ahli sunnati wal jama'ah fi dhalika. beliau tegaskan di sini, dan tariqahnya, metodenya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah fi dzalik, ketika mendapati nas atau dalil-dalil di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah, adalah al-imanu biha, beriman dengannya. Wa isbatuha kama ja'at, dan menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat tersebut, alal wajhil la'iqi billah. Ini yang perlu digarisbawahi. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, beriman dengannya, menetapkannya sebagaimana datangnya, adalah alal wajhil la'iqi billah. Menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Tidak melakukan empat hal yang tercela ini, yang dengannya seorang bisa menyimpang, yaitu tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil, yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang makna-makna dari istilah-istilah tersebut. Wahakadha ma ja'a fi sunnati sahihah min sifatillahi kulliha ala hadha sabil. Dan demikian pula yang datang di dalam sunnah yang sahih, demikian pula tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapati hadis-hadis Rasul yang sahih yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Metodenya sama, sebagaimana yang dilakukan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendapati ayat-ayat sifat. Selama hadis tersebut sahih, menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dengannya, dan menetapkannya alal wajhil la'iqi billah, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekaligus bantahan bagi atau terhadap kelompok Mu'tazilah yang mereka tidak mau berpegang dengan hadis-hadis sahih yang ahad di dalam permasalahan akidah. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang mutawatir di dalam permasalahan akidah. Jadi kalau ada hadis yang menyebutkan atau mengandung permasalahan akidah, baik itu tentang akhirat, perkara-perkara gaib, sifat-sifat dan nama-nama Allah, mereka melihat ini hadisnya jenisnya ahad ataukah mutawatir. Kalau mutawatir mereka terima. Tapi kalau hadis ahad, walaupun sahih, mereka tolak. Maka yang seperti ini, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, menyelisihi tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala. Sejak zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan setelahnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman. Mengambil hadis-hadis yang sahih, walaupun ahad. Nah, kulliha ala hadha sabil. Metodenya sama. Beriman dengan hadis-hadis sahih tersebut dan menetapkan sifat-sifat Allah yang disebutkan padanya. Yajibu isbatuha lillahi alal wajhil laiqi billahi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Jadi sumber hukum di dalam Islam ini Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan keduanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian perkara akidah hanya diambil dari Al-Quran. Adapun hadis tidak. Ya. Makanya seperti ini menyelisih tariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini baik itu Al-Qur'an maupun hadis, keduanya adalah sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Sebagaimana yang Rasulullah alaihi salatu wasallam tegaskan sendiri di dalam hadisnya yang sahih, taraktu fikum syai'aini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian tamassaktum bihima, mau berpegang teguh dengannya. Kata beliau, kitabullahi wa sunnati. Dua hal itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnati, kata beliau, sunnahku. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, yaitu hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau. Karena memang beliau, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, tidaklah yang beliau ucapkan itu adalah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa min dhalika qawluhu jalla wa ala. Sekarang beliau mulai membahas tentang penetapan al-wahdaniyah lillah. Penetapan al-wahdaniyah, kemahaesaan bagi Allah jalla wa ala. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Andad, bentuk jamak dari nid. Janganlah kalian jadikan bagi Allah andad, tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Itu mengetahui bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadai, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah yang berhak untuk diibadai. Karena ayat ini adalah kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menyebutkan tentang rububiyah Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan seterusnya. Setelah Allah menyebutkan rububiyahnya, Allah lanjutkan dengan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ketika kalian mengetahui dan memahami bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya pencipta, satu-satunya pengatur alam semesta, satu-satunya pemberi rizki, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Demikian makna ayat ini. Wa qawluhu wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ayat ini sighahnya khabar. Konteksnya adalah konteks berita. Ya. Perhatikan bagaimana uslub atau metode Al-Quran di dalam menetapkan suatu perkara. Terkadang disebutkan dalam sighah amr, perintah. Ada ayat yang berisi sighahnya, konteksnya perintah. Ada ayat yang sighahnya, konteksnya larangan. Misalnya ayat tadi, fala taj'alu lillahi andadan. Diawali dengan la annahiyah. La taj'alu. Janganlah kalian jadikan lillah bagi Allah andad, tandingan-tandingan. Adapun ayat yang setelahnya ini masih dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Allah berfirman dengan sighah khabariyah. Konteksnya adalah konteks berita. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan. Tapi walaupun ini ayatnya adalah sighahnya khabar, berita, tapi terkandung makna an-nahi, mengandung makna pelarangan. Demikian indahnya uslub atau metode Al-Quran di dalam menetapkan atau mentakrir suatu permasalahan. Qala rahimahullah al-andad al-ashbah wan-nudhara. Al-andad dalam bahasa Arab maknanya adalah al-ashbah. Al-andad bentuk jamak. Mufradnya adalah nid. An-nid. Ya, dalnya dengan di tasydid. Maknanya adalah al-ashbah. Al-ashbah juga bentuk jamak. Mufradnya syabih. Wan-nudhara bentuk jamak pula. Bentuk mufradnya nadhir. Maka al-andad dalam ayat ini bermakna al-ashbah, yaitu sesuatu yang menyerupai. Wan-nudhara sesuatu yang sebanding atau sepadan. Sehingga makna ayat ini, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang menyerupai Allah. Sesuatu yang semisal dengan Allah, sesuatu yang sepadan dan sebanding dengan Allah. Al-andad, sehingga juga bisa dimaknakan tandingan-tandingan. Karena jika sesuatu menjadi nid atau tandingan bagi sesuatu yang lain, maka sesuatu tersebut sebanding, sepadan dengannya, semisal dengannya. Tidaklah sesuatu bisa menjadi tandingan bagi sesuatu yang lain, kecuali jika sesuatu tersebut sebanding, sepadan, dan semisal dengannya. Qala rahimahullah, laisa lahun nid wala nadhir. Tidak ada bagi Allah tandingan, dan tidak ada pula bagi Allah nadhir. Zat atau sesuatu yang sepadan dan sebanding dengannya. Faqauluhu, beliau menjelaskan, ya. Firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, ala sabilidzam. Ini konteksnya adalah konteks berita, tapi dalam bentuk celaan. Ala sabilidzam, berita tapi konteksnya mengandung adzam, celaan. Ya'ni ba'dun nas yattakhidhu andadan wahum al-musyrikun. Maksudnya adalah sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan atau sekutu bagi Allah, mereka adalah kaum musyrikun. Wa qad nahaa Allahu 'an hadza biqoulihi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan sungguh Allah telah melarang dari perkara ini, yaitu menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah dengan firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sehingga tadi ayat 165 dari surat Al-Baqarah tadi, walaupun konteksnya berita, tapi mengandung makna celaan, sehingga menunjukkan perbuatan kaum musyrikin yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, itu adalah perbuatan yang tercela. Itu adalah kesyirikan yang madzmum, yang dicela di dalam syariat ini. Qala rahimahullah, ya'ni la tattakhidhu ma'ahu ma'budatin min ashabil qubur. Sehingga makna la taj'alu lillahi andadan, maknanya adalah la tattakhidhu ma'ahu ma'budatin. Janganlah kalian menjadikan bersama Allah ma'budat, sesuatu atau sesembahan-sesembahan selain Allah. Min ashabil kubur. Baik berupa ashabul kubur, penghuni-penghuni kuburan, orang-orang yang sudah mati diibadahi. Dengan berbagai bentuk dan macam ibadah. Peribadatan kepada sahibul kubur atau ashabul kubur, para penghuni kuburan, banyak bentuknya. Bisa dengan meminta kepada penghuni kuburan tersebut, beristighatsah padanya, meminta hajat, meminta rizki, dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk bernazar kepada penghuni kuburan. Orang yang sakit datang ke kuburan, kalau saya sakit, saya akan melakukan ini dan itu untuk kuburan ini. Saya akan menyembelih sapi atau kambing, dan semisalnya. Ini adalah bentuk peribadatan kepada penghuni kuburan. Atau ngalap barokah di kuburan. Ini kita dapati. Naam. Sampai pun di tanah haram di Madinah terjadi yang demikian di pekuburan Baqi, walaupun pemerintah Saudi Allah yahfadhuhum sudah sedemikian ihtimam mereka, perhatian besar mereka terhadap tauhid, menjaga manusia jangan sampai terjatuh pada kesyirikan, tapi masih ada saja orang-orang datang ke pekuburan Baqi ngalap barokah. Dalam bentuk apa? Ngambil tanah kuburan, disimpan, ya, dimasukkan kresek, plastik atau kain dan semisalnya, meyakini bahwasanya tanah itu barokah dan sebagainya. Ya. Dan ini kita saksikan dengan mata kita sendiri. Walaupun sudah banyak penjaganya, masih ada terjadi demikian. Makanya adalah musibah, ikhwani fillah. Barakallahu fikum. Nah, jahilnya manusia tentang tauhid. Begitu juga la tattakhidhu ma'ahu ma'budatin min ashabil qubur aw minal anbiya. Janganlahkan sesembahan-sembahan selain Allah baik dari penghuni kuburan maupun para nabi, malaikat, jin aw minal ahjar, kullu dzalika batil. Semua itu adalah batil. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah batil. Walaupun yang diibadahi itu adalah makhluk yang paling mulia. Para nabi, para rasul, para malaikat. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang paling mulia. Tapi pun demikian, dilarang kita menyekutukan Allah atau beribadah kepada mereka. Apalagi yang tingkatannya di bawah para nabi dan malaikat. Maka lebih-lebih lagi tidak berhak untuk diibadahi selain Allah. Qala ta'ala dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Dan yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah dialah al-haq, zat yang hak. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya segala apa yang diibadahi, segala apa yang diseru selainnya, segala apa yang diibadahi, yad'una di sini diseru, addu'a bisa bermakna dua macam, du'aul mas'alah dan du'aul ibadah, sehingga segala apa yang diseru selain Allah huwal batil, maka itu adalah ilah, sesembahan yang batil. Di dalam surat Al-Hajj, al-ayah min suratil Hajj, wa qala fi suratil Luqman, sama ayatnya hanya beda satu kata, yaitu huwa. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihil batil. Maknanya sama. Naam, hanya terbedakan satu kata. Qala rahimahullah fal wajibu ala jami'il mukallafin ay ya'buduhu wahdahu. Maka yang wajib bagi setiap atau bagi seluruh mukallaf, orang-orang yang telah terkena beban syariat, ayya'buduhu wahdah, yaitu untuk beribadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya. Wa ayyatabarra'u minal andad, dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Berlepas diri dari segala tandingan-tandingan bagi Allah. Wa ay ya'lamu yaqinan annahu la niddalahu wa la mathalalahu wa la kuf'alahu. Dan hendaknya setiap orang yang mukallaf mengetahui dengan yakin, ay ya'lamu yaqinan, mengetahui dengan yakin, annahu la niddalahu, bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, la niddalahu, lahu haknya, dhamir hak kembali kepada lafzul jalalah, kepada Allah. Ya. Hendaknya para mukallafin, orang-orang yang terkena beban syariat, mengetahui dengan yakin bahwasanya tidak ada tandingan bagi Allah, wala mathalalahu, dan tidak ada yang semisal dengan Allah, wala kuf'alahu, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah. Wa ay ya'taqidu dzalika. Mungkin di kitab antum tertulis wa anna, nunnya dengan tasydid. Mungkin lebih tepatnya dengan nun. Nun sukun. Nunnya disukun. Wa ay ya'taqidu zalik, dan hendaknya berakidah dengannya, berkeyakinan dengannya, itu meyakini bahwasanya Allah tidak ada tandingan baginya, tidak ada yang semisal dengannya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Qala ta'ala, Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dalam surat Al-Ikhlas. Wa yaqulu subhanah fala tadribu lillahi al-amsal, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah al-amsal, ay la taj'alu ayyuhan nas lillahi ashbahan mumasilina lahu min khalqi. Makna ayat ini adalah janganlah kalian menjadikan bagi Allah yang semisal dengannya, atau tandingan-tandingan bagi Allah yang semisal dengannya dari kalangan makhluknya. Kemudian dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Ya. Mungkin yang baru beberapa kali ikut kajian ini perlu untuk diketahui bahwasanya ayat di dalam surat Asy-Syura ini adalah pegangan mendasar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat. Asy-Syura ayat yang ke-11 ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ada yang masih ingat kenapa? Di dalam ayat ini, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan ayat ini sebagai pegangan penting, dasar di dalam menetapkan kaidah-kaidah terkait dengan permasalahan asma was sifat. Ada yang masih ingat? Tafadhol. Penafian? Yang mana yang penafian? Baik. Terus? Apa? Nisbah. Apa? Ya, nafi betul. Laisa kamitslihi syai'un. Penafian, ya, menafikan permisalan dan penyerupaan bagi Allah. Ini penting. Menafikan bagi Allah tandingan-tandingan atau permisalan-permisalan dan penyerupaan-penyerupaan. Laisa kamitslihi syai'un. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi apa? Istilahnya yang tepat apa? Penetapan, penetapan, yang betul ya, penetapan. Apa bahasa Arabnya? Ya, isbat. Ya, ingat-ingat sidang isbat, itu isbat ru'yatul hilal. Nah, kalau ini isbat ala asma wa sifat, isbat, ya, an-nafyu wal isbat. Sebagaimana tauhid tidaklah sempurna pada diri seorang hamba kecuali setelah dia melakukan an-nafyu wal isbat, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai illallah, kecuali Allah. Maka dalam permasalahan al-asma wa sifat juga demikian, tidak sempurna keimanan seorang hamba tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kecuali setelah dia melakukan an-nafyu, penafian tandingan, penyerupaan dan permisalan bagi Allah, dan isbat, penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Karena di penggalan ayat yang belakang disebutkan isbat wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka ayat ini ikhwani fillah barakallahu fikum sekaligus membantah dua kelompok menyimpang di dalam permasalahan al-asma was sifat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, membantah kelompok apa? Apa yang lebih tepatnya? Dua kelompok, ya, seperti kutub utara sama kutub selatan. Kutub utara sama kutub selatan dalam permasalahan al-asma was sifat. Yang pertama, kelompok mu'attilah, ahlu ta'til. Yang kedua, kelompok al-musyabbihah, ahlu tashbih. Nah, kalau penggalan yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, ini membantah kelompok yang mana? Al-musyabbihah, yang menyerupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti sifat-sifatnya makhluk. maka kita bantah dengan penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai. Adapun penggalan ayat yang kedua, wa huwas samiul basir, terdapat isbat penetapan nama bagi Allah dan sekaligus sifat bagi Allah, yaitu nama as-sami, nama al-basir yang mengandung penetapan sifat as-sama dan sifat al-basar. Maka ini membantah kelompok apa? Al-Mu'attilah, ahlu ta'til, baik dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Falasifah, dan Asyairah, yang mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik yang ta'tilnya kulli maupun yang ta'tilnya juz'i. Apa ini ta'til kulli? Apa itu ta'til juz'i? Ada yang masih ingat? Yang ikut di awal-awal ini. Apa itu sambil murojaah? Ta'til kulli. Apa itu ta'til kulli? Mengubah? Mengubah? Ta'til. Apa makna ta'til? Menolak secara keseluruhan. Sehingga ada di sana kelompok ahlu ta'til yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah secara keseluruhan. Semua nama dan sifat Allah ditolak. Ini kelompok apa? Kelompok? Siapa yang masih ingat? Jahmiyah yang pertama dan falasifah. Ya. Menolak nama-nama dan sifat Allah secara keseluruhan. Semua nama dan sifat Allah ditolak. Ini namanya ta'til kulli. Ada yang ta'til juz'i. Menolaknya sebagian. Ini seperti yang terjadi pada kelompok apa? Mu'tazilah dan Asyairah. Baik. Kita lanjutkan. Sehingga memahami ayat ini sangat penting. Karena dari ayat ini bercabang kaidah-kaidah di dalam permasalahan al-asma wa sifat. Jadi ingat-ingat betul ini ayat ini. Kalau bisa dihafalkan di luar kepala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Qala rahimahullahu ta'ala wa hakadha qawluhu azza wa jal wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadzul. Dan katakan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, alladzi lam yattakhidh waladan, yang tidak menjadikan anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu baginya di dalam kekuasaannya, di dalam kerajaannya. Walam yakun lahu waliyun minadzul, dan tidak ada baginya perwalian minadzul. Nanti kita akan jelaskan maknanya dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah. Qala laisa lahu waliyun minadzul. Beliau memfokuskan penjelasan penggalan ayat yang terakhir, yaitu walam yakullahu waliyun minadzul. Karena kalau ayat yang di awal, penggalan-penggalan ayat yang di awalnya jelas, ya. Allah tidak menjadikan anak, Allah tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan dan kerajaannya. Adapun penggalan yang terakhir ini perlu untuk dijelaskan, walam yakullahu waliyun minadzul. Qala rahimahullah laisa lahu waliyun minadzul. Allah tidak memiliki wali karena butuh. Allah tidak memiliki wali karena merasa butuh pada walinya. Ini makna laisa lahu waliyun minadzul. Tidak ada wali bagi Allah yang mana Allah merasa butuh kepada walinya tersebut. Lahu awliya'u mahabbah wa taqrib. Allah memiliki wali-wali, awliya, jamak dari wali. Allah memiliki wali-wali karena mahabbah, karena kecintaan Allah pada mereka, wa taqrib. Dan wali, wali-wali Allah yang Allah dekat dengan mereka. Laisa minadzul, bukan karena merasa butuh. Adzul dalam bahasa Arab bisa bermakna hina, bermakna rendah. Ya, bermakna butuh kepada sesuatu. Maka Allah tidak memiliki wali-wali yang Allah merasa butuh dengan mereka. wali-wali Allah adalah karena Allah cinta kepada mereka dan Allah dekat dengan mereka. Laisa minadzul, bukan karena butuh, huwal ghani an kulli ma siwa. Karena Allah adalah maha kaya an kulli ma siwa, dari segala sesuatu selainnya. Allah maha kaya, maha cukup, tidak butuh kepada selain dirinya. Huwal azizul qahir al ghalib. Dialah al aziz, zat yang memiliki izzah dengan tiga macam izzah, ya. Izzatul qahr wa izzatul qadr wa izzatul imtina. Apa itu? Silakan dimurojaah ketika kita membahas sifat al-izzah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, zat yang memiliki sifat izzah, yaitu izzatul qahr wa izzatul qadr wa izzatul imtina. Al-Qahir, zat yang maha menaklukkan. Al-Ghalib, zatnya maha mengalahkan. Laisa lahu awliya minadzul, tidak memiliki wali-wali yang Allah merasa butuh dengan mereka. Walakin awliya yuhibbuhum wa yuhibbunah, akan tapi wali-wali Allah adalah yang Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ata'uhu wattaqauhu, wali-wali Allah yang taat kepadanya dan bertakwa kepadanya. Taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Karena inilah syarat seorang hamba bisa menjadi wali Allah adalah ketika dia taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Fahum awliya lahu ala sabilil mahabbah lahum wa taqrib lahum. Maka mereka adalah wali-wali bagi Allah karena kecintaan, kecintaan Allah kepada mereka dan karena dekatnya Allah kepada mereka. Likaunihim ata'uhu wa'azzamu amrahu, karena mereka taat kepada Allah dan mengagungkan perintah-perintahnya dengan cara menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Kama qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ayat yang menyebutkan tentang wali Allah. Ketahuilah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Al-huzn, yahzanun dari kata al-huzn. Dalam bahasa Arab, al-huzn dalam bahasa Indonesia diartikan sedih. Tapi dalam bahasa Arab, sedih itu ada tiga, ini sedikit faedah lugawiyah. Ada tiga kata yang seringkali diartikan sedih semuanya. Al-huzn yang pertama, yang kedua al-gham, dan yang ketiga al-ham. Seringkali diartikan sedih semuanya. Tapi dalam bahasa Arab, maknanya berbeda. Kalau al-huzn ini sedih karena perkara yang sudah lalu, perkara yang sudah terjadi, musibah yang sudah terjadi, sedih. Ketika teringat kembali musibah tersebut, sedih. Ini namanya al-huzn. Adapun al-gham, sedih karena perkara yang sedang terjadi. Itu al-gham. Adapun al-ham adalah kesedihan yang muncul karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Ini al-ham. Ya, sehingga al-huzn untuk perkara yang sudah lalu, yang sudah lewat. Al-gham yang sedang terjadi. Al-ham yang akan terjadi. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi kalau al-huzn pas, kalau apa? Gham itu present, iya. Kalau al-ham apa? Ayat situ ya. Nah, al-muhim, sehingga disebutkan dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau berdoa dari kedua jenis sedih ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa ham, kesedihan dan kekhawatiran memikirkan sesuatu yang akan datang, masa depannya bagaimana, ya, dan seterusnya. Dan huzn, sedih karena memikirkan sesuatu yang sudah lewat, yang sudah berlalu. Nah, Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan al-huzn dari wali-walinya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Tidak akan bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini adalah syarat yang bisa menjadikan seorang hamba menjadi wali Allah. Yaitu dengan beriman, alladzina amanu. Karena Allah menyifati wali-walinya dengan iman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga ini adalah dua syarat pokok. Ketika seorang hamba ingin menjadi wali Allah, dia harus beriman. Dan yang kedua, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman dengan menjalankan 6 rukun iman, ya. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi dan segala bentuk cabangnya. Kemudian yang kedua dengan takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa di dalam bahasa Arab bermakna an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Karena at-taqwa dari kata wiqayah, penghalang. Sehingga makna takwa an taj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan, berusaha menjadikan wiqayah, penghalang antara engkau dengan azab Allah. Engkau berusaha membangun benteng, penghalang untuk menghalangi antara engkau dengan azab Allah. Ini namanya takwa. Bagaimana cara membangun wiqayah atau benteng atau penghalang tersebut? Dengan bita'atillah wa tarki nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagian salaf menyebutkan makna takwa at-ta'atu lillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Ya. Melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, raja'a thawabillah, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa yang pertama adalah dengan menjalankan ketaatan, syaratnya harus dilandasi di atas ilmu. Tidak bisa takwa terlaksana kecuali dengan ilmu. Dan yang kedua dengan niat, ya, yaitu dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan dengan ilmu dan mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena riya, sum'ah, wala ghairiha. Dan tarku ma'asillah, meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah, ala nurin minallah, dengan cahaya ilmu dari Allah, makhafata iqabillah, karena khawatir dan takut dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika meninggalkan perkara maksiat pun harus disertai ilmu, harus dilandasi ilmu dan dengan niat, karena rasa takut dari azab dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-taqwa yang disebutkan definisinya oleh sebagian salaf. Qala rahimallahu, haula hum awliyaullah laisu minadzul. Mereka lah para wali-wali Allah, laisu minadzul. Wali-wali Allah yang bukan karena Allah butuh kepada mereka. Tapi mereka menjadi wali Allah karena mereka taat kepada Allah, beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya. Lakin min tariqil mahabbati wal qurbati lahum. Mereka menjadi wali Allah karena, akan tapi karena kecintaan Allah dan dekatnya Allah kepada mereka. Li'annahum ata'uhu wattaba'u syari'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya mereka bertaat kepada Allah dan mengikuti syariat rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha jami'ul ayati allati fiha dzikrul mulk. Dan demikian pula semua ayat yang di dalamnya terdapat penyebutan al-mulk, kekuasaan, wal-hamd dan pujian, wal-qudrah, kekuasaan atau kemampuan, qudrah, wa huwal malik li kulli syai'in. Allah adalah penguasa segala sesuatu, wal-khaliku li kulli syai'in, pencipta segala sesuatu, al-qadir ala kulli syai'in, dan maha kuasa terhadap segala sesuatu. Al-alim bijami'i ahwali ibadihi kullu hadha haq. Yang maha mengetahui segala kondisi atau semua kondisi hamba-hambanya. Kullu hadha haq. Maka semua ini adalah haq. Taib, kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang bismillahillahi taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.